بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fadlul Islam yang pada kesempatan lalu kita sudah membahas suatu hadis yang masih merupakan penjelasan tentang kejadian yang akan terjadi nanti di hari kiamat, tepatnya di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada hadis yang terakhir kita baca disebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di dekat telaga beliau, ya. Kemudian didatangkan sekelompok manusia yang kemudian beliau mengenalinya, ya. Mengenali orang-orang tersebut dan menyangka bahwasanya orang-orang itu adalah termasuk bagian dari umat beliau. Namun kemudian ada seorang malaikat yang keluar di tengah-tengah antara beliau dengan orang-orang tadi. Kemudian orang tadi, yaitu malaikat tadi, mengatakan halumma, kemarilah. Maka Rasulullah SAW bertanya, aina, kemana? Kemana orang-orang tadi akan dibawa, akan di, yaitu diajak. Maka malaikat tadi berkata, menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilan nar, ke neraka. Ya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang sebab mengapa mereka yang sebetulnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal mereka, ya, bahwasannya dan menyangka bahwasannya mereka adalah termasuk bagian dari umat beliau, mengapa dibawa ke neraka? Apa sebabnya? Maka malaikat tadi menjawab, innahum murtaddu ba'daka ala adbarihimul qahqara, sesungguhnya mereka telah kembali sepeninggalmu, ya. Dan sudah mundur ke arah belakang setelah engkau meninggal, ya. Yang kemudian ditafsirkan maksud mereka adalah orang-orang yang murtad dari agama Islam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya orang-orang ini sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya, yaitu orang-orang yang mengganti-ganti syariat agama Islam, para ahlul bid'ah. Ya. Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak istiqomah di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, justru mengada-adakan perkara-perkara yang baru dan dinisbatkan kepada agama Islam ini. Ya. Jadi ada dua penafsiran paling tidak mengenai siapa orang-orang ini yang kemudian diajak dan dibawa ke neraka padahal sudah mendekati telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi mereka adalah para murtadin, orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, yaitu orang-orang yang baddalu, mengganti-ganti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya al-mu'alif rahimahullahu ta'ala masih menyebutkan hadis yang menjadi pelengkap dari hadis-hadis yang telah lampau mengenai kejadian di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Qala wa lahumā min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhumā, dan dari keduanya, yaitu dari kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa aqulu kama qala al-'abdu as-shalih, maka aku berkata sebagaimana perkataannya hamba yang saleh. Yang dimaksud adalah Nabi Isa bin Maryam yang perkataannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-117 dan 118. Ya. Dan ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kapan? Ketika melihat orang-orang tadi yang sudah mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diajak menjauh dan dimasukkan ke dalam neraka. Maka beliau mengucapkan perkataan sebagaimana perkataannya Isa. Apa perkataannya? Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku masih berada di tengah-tengah mereka, yaitu selama aku masih hidup, ya, aku menjadi saksi atas mereka, menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Apabila mereka berbuat kemungkaran, aku ingkari. Nah, dan aku memerintahkan mereka kepada perkara-perkara yang baik selama aku mampu untuk melakukannya dan selama aku masih hidup. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Ketika engkau telah mematikanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mematikan beliau, sungguh engkau yang menjadi pengawas atas mereka. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak memiliki pengaruh apa-apa lagi setelah sepeninggal beliau, setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak bisa kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar lagi kepada umat Islam ini. Dan yang menjadi saksi dan mengawasi mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka lakukan, baik itu berupa perkara-perkara yang ma'ruf ataupun perkara-perkara kemungkaran. Naam. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan sungguh engkau ya Allah maha menyaksikan segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Apabila engkau mengazab mereka ya Allah, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan apabila engkau mengampuni mereka, maka sungguh engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perkataan Nabi Musa atau Nabi Isa alaihi salam. Ya. Nanti akan dijelaskan di dalam syarah mengapa Nabi Isa alaihi salam mengucapkan kalimat seperti ini. Ya. Namun yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan ini ketika kejadian yang kita sebutkan sebelumnya, ya, orang-orang yang beliau kenal, yang beliau sangka sebagai umat beliau sudah datang mendekati telaga namun kemudian dipanggil dan dijatuhkan ke dalam neraka. Ya. Ternyata mereka adalah orang-orang yang murtad. Maka beliau mengatakan perkataan ini. Ya. Ketika aku berada di tengah-tengah mereka, maka aku bisa mendakwahkan, ya, kebaikan, perkara-perkara yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Ya, melarang dari kekufuran. apa Rabbul setelah kematianku, setelah aku engkau wafatkan ya Allah, maka sungguh engkau yang menyaksikan dan mengawasi apa-apa yang mereka lakukan. Adapun aku, yaitu Rasulullah SAW, sudah tidak bisa mendakwahi mereka lagi, sudah tidak bisa melarang mereka dari kemungkaran, melarang mereka dari kekufuran ataupun kesyirikan. Nah, maka beliau yaitu mengajukan uzurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan ini. Nah, ketika beliau melihat sebagian orang-orang tadi yang dijebloskan ke dalam neraka, padahal beliau menyangka itu adalah umat-umat beliau. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan mengenai hadis ini. Qala yaqulu sallallahu alaihi wasallam 'inda dzalika, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kejadian tersebut, ay 'inda hadzal mashhad al-ha'il hinama yuzaduna ila an-nar min 'indi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika terjadi kejadian yang begitu menakutkan ini, ketika orang-orang tadi dihalangi dan digiring ke neraka dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika berada di dekat telaga. Qala yaqulu kama qala al-'abdu as-shalih, maka beliau berkata sebagaimana perkataannya hamba yang soleh, wa huwa Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, yaitu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Yaumul qiyamah, yang diucapkan oleh Isa ketika hari kiamat. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan ini kapan? Ketika hari kiamat, yaitu ketika di telaga. Adapun Isa bin Maryam mengucapkan ucapan ini kapan? Ketika di hari kiamat juga, ya. Yaitu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaannya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan setelahnya, yang itu merupakan ayat yang sebelumnya dari ayat yang disebutkan oleh al-muallif dalam hadis tadi. Qala idza qala Allahu lahu, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Isa, bertanya kepada Isa, ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin nas ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah, wahai Isa bin Maryam, ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan yang diibadahi selain Allah? Apakah pernah engkau mengatakan yang seperti ini kepada kaummu? Jadikan aku, yaitu jadikan saya Isa dan ibuku, yaitu Maryam, sebagai dua sesembahan yang diibadahi selain Allah. Pernahkah engkau mengatakan perkataan ini? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza fihi fadhhun lin-nasara alladzina yaquluna innal masiha ibn maryam aw thalithu thalathah. Di sini ada bantahan, membongkar kedok bagi Nasara yang mereka mengatakan sesungguhnya Al-Masih itu adalah anak dari Allah, ya. Yaitu yang berhak untuk disembah juga, ya. Allah berhak untuk disembah, dan mereka mengatakan bosnya Al-Masih yang anak Allah, waliyadubillah, ini perkataan mereka, perkataan orang-orang Nasara, juga berhak untuk disembah. Aw thalithu thalathah, atau dia adalah yang ketiga dari tiga Tuhan, ya. Jadi mereka memiliki tiga sembahan. Allah, kemudian juga Nabi Isa dan Maryam ibunya Nabi Isa. Ya. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu. Ya. Dan juga apa? Roh Kudus atau yang semisalnya. Ya, ada tiga yang mereka sembah. Qala aw yaquluna, atau mereka mengatakan, ini sebagian kelompok yang lainnya dari Nasara, innal masiha huwa Allah, sesungguhnya Masih adalah Allah. Nah, kalau tadi kelompok yang pertama dari Nasara mengatakan Al-Masih itu adalah anak Allah, namun di sana ada lagi kelompok yang lainnya yang mengatakan Al-Masih huwa Allah, maksudnya Al-Masih yaitu Isa bin Maryam, dialah Allah. Ini juga adalah perkataan yang sangat jelek, ya. Menjadikan Nabi Isa yang merupakan manusia biasa, dialah Allah. Wal'iyadzu billah. Qala au innallaha huwal masih ibn Maryam. Atau sesungguhnya Allah dialah Al-Masih ibn Maryam. Naam. Yaqulullahu lahu yawmal qiyamah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, kepada Nabi Isa pada hari kiamat. Pada hari kiamat, a'anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanak. Apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sembahan yang diibadai selain Allah? Maka Nabi Isa mengatakan, subhanak, maha suci engkau. Qala hadha tanzihun lillah. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, maksudnya ini adalah tanzih lillahi azza wa jal, mensucikan Allah azza wa jal minal qaul, dari perkataan yang jelek ini, ya, perkataan yang buruk, ya, bahwasanya di sana ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nabi Isa bin Maryam menyangkal bahwasanya pernah mengatakan perkataan yang seperti ini kepada manusia, ya. Beliau mengatakan apa? Subhanak, maha suci engkau. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak mungkin aku mengatakan suatu perkataan yang tidak, aku tidak memiliki hak untuk mengatakannya. Ya. Tidak berhak bagiku untuk mengatakan bahwasanya aku adalah sesembahan selain Allah dan juga ibuku adalah sesembahan selain Allah. Ini bukan hakku untuk mengatakannya. Inilah perkara yang batil. Ya. Qala Syekh Shalal Fauzan, li'anna al-ibadah lian al-ibadata haqqun lillah, karena sungguhnya ibadah adalah murni hak Allah, laisat haqqan lil masih wala li ummihi, bukan hak bagi al-masih ataupun bagi umminya, bagi ibunya yaitu Maryam, wala li ghairihima, dan bukan pula hak yang selain keduanya dari kalangan makhluk, minal makhlukin, ya. Seluruh makhluk tidak berhak untuk diibadahi. Ini hanyalah murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan haknya Al-Masih, atau bukan haknya Maryam, atau yang selain keduanya. Qala al-ibadatu haqqun lillahi azza wa jal. Ibadah adalah murni hak Allah jalla wa ala. Maka apa yang dikatakan Isa bin Maryam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Isa berkata, maha suci engkau. Tidak mungkin aku mengatakan suatu perkataan yang aku tidak berhak untuk mengatakannya. Qala li'anna hadha haqqullah. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, karena ini adalah haknya Allah Jalla wa'ala. Al-uluhiyyatu wal-ibadatu haqqun lillah. Perkara uluhiyyah dan ibadah itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Qala in kuntu kuntuhu faqad alimtah. Dilanjutkan dalam ayat tersebut, apabila aku mengatakan yang seperti itu, maka sungguh engkau ya Allah akan mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Itu segala sesuatu yang ada pada diriku, apa yang aku ucapkan, apa yang aku lakukan, apa yang ada di dalam hatiku, ya, itu engkau mengetahuinya. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui segala perkara-perkara yang gaib, segala perkara-perkara yang tersembunyi, ya. Ini surat Al-Ma'idah ayat yang ke-116, ya. Satu ayat sebelum ayat yang disebutkan oleh Al-Mu'allif. Berkata Syekh Shalal Fauzan, hadza burhanun akhar ala annahu alaihi salam lam yaqul hadhihi al-maqalah. Ini satu bukti yang lainnya, ya. Bahwasanya Nabi Isa alaihi salam tidak mengucapkan perkataan ini. Qala annahu law qala hadhihi la'alimahu Allah jalla wa ala. Yaitu bahwasanya apabila Nabi Isa pernah mengucapkan perkataan yang seperti ini, sungguh Allah Jalla wa'ala akan mengetahuinya. Pasti Allah mengetahuinya. Lianna Allah ya'lamu kulla syai'in. Karena Allah mengetahui segala sesuatu. فهذا دليل على أنه لم يقل هذا لهم. Maka ini adalah sebagai dalil bahwa Nabi Isa tidak pernah mengatakan perkataan yang seperti ini kepada mereka, kepada kaumnya. لأنه لو قاله لعلمه الله سبحانه وتعالى. Karena seandainya apabila Nabi Isa pernah mengatakannya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mengetahuinya. Nah. Kemudian dilanjutkan mengenai perkataan Isa bin Maryam, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Tidaklah aku mengatakan kepada mereka, kepada manusia, kepada kaumku, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya. Berkata Syaikh Shalal Fauzan, hadza fihi anna ar-rasula muballighun anillah. Di sini ada dalil bahwa yang namanya rasul hanya sekedar menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar menyampaikan, cuma sebagai muballigh saja, ya. Sekedar menerima wahyu kemudian menyampaikannya. Qala la ya'ti bi syai'in min 'indih. Tidak mendatangkan suatu perkara dari dirinya sendiri, yaitu tidak mengatakan suatu perkara berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan anggapan baiknya, berdasarkan pemikirannya, ya. Apa yang disampaikan kepada umatnya semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya rasul, membawa risalah, membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala dan segera menyampaikannya. Tidak ada perkara-perkara yang berasal dari pemikiran murni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau rasul-rasul yang lainnya, ya. Jadi juga seorang rasul hanya sekedar menyampaikan, ya. Tadi apa katanya, apa yang dikatakan oleh Isa bin Maryam, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, ya. Yang tidak engkau perintahkan tidak aku katakan. Apalagi perkara yang mungkar seperti ini untuk menjadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah, maka tidak mungkin aku mengatakannya. Ini maksud dari perkataan Nabi Isa bin Maryam. Qala wa innama huwa muballighun anillah. Hanya saja rasul itu adalah seorang muballigh, seorang yang menyampaikan dari Allah, menyampaikan risalah, menyampaikan syariat, menyampaikan wahyu, itu saja. Naam. Kemudian dilanjutkan mengenai perkataan Nabi Isa bin Maryam yang juga dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di telaga, qala illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak menyampaikan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku untuk menyampaikannya, yaitu sembahlah, ibadahilah Allah, Rabbku dan juga Rabb kalian. Ya. Ini perkara yang disampaikan oleh Nabi Isa untuk beribadah kepada Allah saja, Rabb beliau dan juga Rabb manusia-manusia yang lainnya. Qala fasara al-masihu abadan. Maka al-masih adalah seorang hamba. Ya, apa yang dikatakan Nabi Isa, u'budullah, beribadlah kepada Allah, Rabbi, yang Allah adalah Rabbku. Ya. Nabi Isa adalah seorang hamba, bukan seorang atau zat yang berhak untuk diibadahi. Beliau adalah hanya seorang hamba biasa. Qala walaysa rabban kama taquluhun nasara. Dan beliau bukanlah Rabb yang berhak untuk diibadahi sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Nasara. Nah, kemudian lanjutkan, wa kuntu alaihim syahidan, ini yang disebutkan di dalam hadis, wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim, dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Qala Syaikh Shalal Fauzan fi hayatihi alaihi salatu wassalam, yaitu selama masa hidupnya alaihi salatu wassalam. Ketika masih hidup, Nabi Isa masih bisa mengawasi umatnya, mengawasi kaumnya, Ya, apabila terjatuh kepada kemungkaran atau kesyirikan, maka beliau bisa memberikan tanbih, memperingatkan bahwasanya perkara yang mungkar ini perkara yang merupakan kesyirikan, ya. Qala kana yad'uhu min at-tauhid. Selama masa hidupnya beliau mengajak mereka, mendakwahkan kepada mereka perkara tauhid. Wa yanhahum 'anil syirk. Dan beliau melarang mereka dari kesyirikan. Lam ya'murhum bisyirki abadan. Tidak pernah sama sekali beliau memerintahkan mereka untuk berbuat kesyirikan. Ya. Kemudian di sini Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala membawakan dalilnya dari surat yang lainnya, yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-79 sampai 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah, tsumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah." Ya. Tidak mungkin bagi seseorang yang Allah telah memberikan kepadanya Alkitab, kitab suci, wal hukma dan hukum yaitu ilmu, wan nubuwah dan juga kenabian, tsumma yaqul linnas, kemudian dia berkata kepada manusia, kunu ibadan li, jadilah hamba-hambaku, min dunillah, selain Allah, ya, itu beribadahlah kepadaku, jadilah hamba-hambaku selain menjadi hamba-hamba Allah. Ini tidak mungkin bagi siapa? Bagi seorang yang sudah diberikan kitab suci, diberikan ilmu, diberikan kenabian, ya. Tugasnya adalah untuk mendakwahkan tauhid. Tidak mungkin kemudian mendakwahkan kesyirikan seperti ini. Ini perkara yang mustahil, ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memilih di antara manusia orang-orang terpilih, kemudian ada di antara orang terpilih tadi justru mendakwahkan kesyirikan. Ini mustahil, ya. Qala Syaikh Shalal Fauzan, la ahada yaqulu hadza minal anbiya. Tidak ada seorang pun dari kalangan Nabi yang mengatakan perkataan seperti ini. Mengatakan perkataan apa? Jadilah hamba-hambaku, beribadahlah kepadaku. Kalau mau berdoa, berdoa kepadaku. Kalau mau bernazar ataupun melakukan puasa, berniatlah untuk bernazar atau melakukan puasa untukku. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Nah, kemudian dilanjutkan ayat tersebut. Ayat surat Ali Imran tadi. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitab. Ya. Akan tetapi mereka mengatakan, ya, itu mendakwahkan kepada kaumnya, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitab. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Apa itu orang-orang rabbani? Orang-orang yang berilmu, kemudian beramal, kemudian mendakwahkan ilmunya tadi, kemudian juga mengajarkan perkara yang kecil-kecil terlebih dahulu, perkara-perkara yang memang termasuk sigharul ilm, ilmu yang mudah untuk difahami, qabla kibarihi, sebelum ilmu-ilmu yang besar. Ini rabbaniyin. Jadi para nabi tadi mengatakan apa kepada kaumnya? Kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang rabbani. Bima kuntum tu'alimun al-kitab, dengan apa yang telah kalian ajarkan dari al-kitab, dari kitab-kitab suci. Qala Syaikh Shalal Fauzan, hadzal ladzi yaquluhu an-nabi. Inilah yang dikatakan oleh nabi. Itu mengajarkan umatnya untuk menjadi rabbani, ya, bukan menjadi seorang yang beribadah atau mengajak mereka untuk beribadah kepada nabi tersebut. Qala kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang rabbani dengan apa yang telah kalian ajarkan dari Alkitab dan dengan apa yang telah kalian pelajari. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba. Dan tidaklah dia memerintahkan, yaitu nabi tadi, tidak mungkin untuk memerintahkan an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba, supaya kalian wahai umat manusia jadikanlah para malaikat dan para nabi sebagai rob-rob yang diibadahi selain Allah. Ini juga tidak mungkin. Nah, maafkan. Ini tidak mungkin untuk terjadi, ya. Seorang nabi mengajarkan untuk berbuat kesyirikan dengan malaikat ataupun nabi-nabi yang lainnya. Qala min dunillah, menjadi rob-rob selain Allah, yang diibadahi selain Allah. Laisa hunaka nabiyyun ya'muru bihadza abadan. Tidak ada seorang nabi pun yang memerintahkan perkara ini sama sekali. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun? Apakah dia memerintahkan kepada kekufuran setelah kalian itu berada dalam keadaan sebagai muslimun, orang-orang yang beragama Islam, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini surat Ali Imran ayat yang ke-79 sampai 80 yang menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang nabi pun yang memerintahkan kepada kesyirikan, ya, yaitu beribadah kepada para nabi atau para malaikat. Tidak ada seorang pun dari para nabi yang mengajarkan seperti ini. Qala fan nabiyyu la ya'muru bil kufri abadan. Maka seorang nabi itu tidak mungkin untuk memerintahkan kepada perkara kekufuran. Sama sekali tidak mungkin. Wala yatasawwaru hadza anna nabiyya yad'uwa anna nabiyya yad'u ila syirki wa ila al-kufri. Dan tidak tergambar bahwasanya bisa terjadi yang seperti ini, bahwa seorang nabi mengajak dan mendakwahkan kepada kesyirikan dan kepada kekufuran. Ini tidak tergambar sama sekali. Yaitu seorang yang terpilih, ya, yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan mereka atas manusia yang lainnya, kemudian mengajak kepada kesyirikan atau kekufuran, tidak mungkin, tidak tergambar di dalam benak kita. Nah, qala falamma tawaffaytani. Ini masih lanjutan atau kembali kepada lanjutan ucapan Isa bin Maryam yang juga diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di telaga, falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Ketika engkau telah mewafatkanku, engkaulah yang menjadi pengawas atas mereka, atas kaumku. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau Maha melihat atas segala sesuatu. Ya. Qala Syekh Shalal Fauzan, fal masih alaihi salam tuwfiya hina rufi', maka al masih alaihi salam itu wafat ketika diangkat. Namun apa wafat yang dimaksud akan dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan. Wal wafatu huna yal qabdu, yang dimaksud wafat adalah al qabdu, dicabut. Naam. Kalau kita sebutkan dalam bahasa kita wafat, berarti apa? Dicabut nyawanya, ya. Namun untuk Nabi Isa bin Maryam, bukan kemudian yang dicabut nyawanya saja, akan dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan nantinya. Faqubidha wa huwa hayyun, maka beliau dicabut, ya, ketika dalam keadaan beliau hidup alaihi salatu wassalam. Dicabut dalam keadaan masih hidup, artinya diangkat ke langit, ya, dalam keadaan dia masih hidup. Qala lam tufariq ruhahu jasadahu. Ruhnya belum berpisah dengan jasadnya. Diangkat semuanya. Yaitu apa? Ruhnya dan jasadnya, ya. Kalau manusia ketika diwafatkan, manusia biasa, manusia selain beliau, ya, ketika diwafatkan, apa yang dicabut? Ruhnya saja, jasadnya tetap di situ, tetap di tempatnya. Tidak di angkat, tidak dinaikkan, ya. Namun ruhnya saja yang kemudian dicabut. Naam. Qala wa inna ma qubidu alaihi salatu wassalam bi ruhihi wa jasadihi. Adapun Nabi Isa alaihi salatu wassalam dicabut dalam keadaan yaitu apa? Dicabut ruhnya dan juga jasadnya. Wa rufi'a ila sama, dan dinaikkan ke langit. Naam. Disebutkan dalilnya oleh Syekh Shalal Fauzan, yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-55, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, sungguh aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu ke sisiku. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan beliau. Namun yang dimaksud dijelaskan setelahnya, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu ke sisiku. Ya, jadi Nabi Isa alaihi salam masih hidup di langit, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ruhnya saja yang diangkat, namun beserta jasadnya. Nah, ini yang menjadi keyakinan kita, keyakinan umat Islam. Nabi Isa belum meninggal. Namun yang dimaksud dengan wafat, yaitu apa? Bahwasannya beliau diangkat jasad beserta ruhnya. Bukan ruhnya saja. Qala thumma fi akhir zaman yatawaffa al-wafatul kubra. Naam. Maka ketika pada akhir zaman, beliau wafat dengan al-wafatul kubra, wafat yang besar. Apa maksudnya? Wahiyya mufaraqatul ruh lil jasad, yaitu terpisahnya ruh dengan jasad. Ini ketika akhir zaman. Adapun sekarang, ruh beliau masih berada di jasad beliau, namun di langit. Ya. Nanti pada akhir zaman beliau akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk di antara lainnya membunuh Dajjal dan kemudian juga menghancurkan salib. Nah, kemudian setelah selesai tugas beliau, baru nanti roh beliau akan dicabut dari jasadnya. Nah, disebutkan dalilnya bahwasanya nanti pada akhir zaman, ya, Nabi Isa baru akan meninggal, dicabut ruhnya dari jasadnya, yaitu surat An-Nisa ayat yang 159. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan tidak ada seorang pun dari ahlul kitab kecuali akan beriman kepadanya. Beriman kepada siapa? Kepada Nabi Isa qabla mautihi, sebelum kematiannya. Yaitu nanti pada akhir zaman, orang-orang Nasara akan beriman kepada Isa bin Maryam. Dalam artian apa? Dalam artian mereka semua akan masuk Islam. Karena Nabi Isa alaihi salam nanti pada akhir zaman turun bukan dengan membawa atau mengajarkan syariat beliau yang sebelumnya. Namun Nabi Isa bin Maryam akan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Nasara pun akan mengikuti beliau, beriman kepada beliau dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla mautih, sebelum matinya beliau. Ya, berarti apa? Nanti pada akhir zaman, ya, Nabi Isa alaihi salam akan diwafatkan, dalam artian ruh beliau akan dicabut dari jasad beliau. Qala hadza fi akhir zaman. Ini akan terjadi pada akhir zaman. Ya mutu alaihi salatu wassalam. Beliau akan meninggal alaihi salatu wassalam. Yudfanu kama dufinal anbiya. Dan kemudian beliau akan dikuburkan sebagaimana para nabi-nabi dikuburkan. Fil qabr, di dalam kuburan. Fi akhir zaman. Ini terjadi kapan? Di akhir zaman. Nah, ini ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini, biarlah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.